الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa melanjutkan talabul ilmi kita dan terus kita belajar. Karena ingat ilmu agama yang hak ini yang belum kita ketahui jauh lebih banyak daripada yang kita ketahui. Sekiranya seumur hidup kita gunakan untuk menuntut ilmu agama ini, saya belum mencukupi. Karena masih banyak ilmu-ilmu Islam yang belum kita gali dari sumber-sumbernya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dengan ilmu yang kita miliki, kita mampu beramal sesuai dengan dalil. Kita mampu beramal sesuai dengan ilmu yang datang dari Allah maupun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kemarin kita membahas 7 poin yang berkaitan dengan pembatal al-iman, pembatal Islam. Saya ulangi lagi sekali, yang pertama mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sombong. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syirik dalam ibadah. Yang keempat, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, meyakini petunjuk Nabi tidak sempurna atau mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah dari hukum-hukum syaraknya, meyakini hukum selain Allah lebih baik, meyakini hukum selain Allah lebih sempurna, meyakini hukum Allah sama dengan hukum manusia, atau meyakini boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Maka ini semuanya pembatal la ilaha illallah, pembatal Islam, pembatal iman. Meyakini, berkeyakinan petunjuk Nabi tidak sempurna, berkeyakinan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lengkap, atau mengingkari hukum-hukum Allah, mengatakan hukum selain Allah lebih utama, menyamakan hukum Allah dengan hukum makhluk, mengatakan hukum selain Allah lebih sempurna sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka ini semuanya pembatal la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh, adamu takfiril musyrikin, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Yang jelas itu orang-orang kafir, kufar, musyrikin. Aw syak fi kufrihim, atau ragu terhadap kekafiran mereka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antaranya dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi Nasrani dan orang-orang musyrik. Nah, Allah Subhanahu wa taala namakan mereka kafir, maka kita tidak boleh ragu akan kekafiran mereka. Harus kita yakin mereka kafir. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Wa qalu inna kafarna." Mereka mengatakan, "Kami kafir, kami ingkar." "Bima ursiltum bihi." Dengan apa yang kalian kirim. "Wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi." Dan kami ragu terhadap ajakan engkau wahai Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu memerintahkan kita untuk meyakini bahwa mereka kafir. Jadi meragukan kekafiran orang kafir ini termasuk pembatal la ilaha illallah bagi kita. Membatalkan iman kita. Kita harus meyakini mereka kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka kafir. Baik itu ahlul kitab, baik itu apalagi itu orang-orang musyrik, penyembah-penyembah patung dan penyembah-penyembah berhala. Ini yang ketujuh yang kita sebutkan. Maka sekarang kita masuk yang ke-8. Al-istihza'u billah. Memperolok-olok Allah. Mengejek-ejek Allah. Au bil Qur'anil Karim, atau memperolok-olok Al-Qur'an. Au bid-din, atau memperolok-olok agama. Au bis-sawabi wal iqab, atau memperolok-olok pahala. Memperolok-olok ancaman. Terkadang tatkala disebutkan, ya, ini perbuatan ini neraka. Apa katanya? Apakah kakekmu punya neraka? Ya. Apakah engkau punya surga? Terkadang muncul hal seperti ini. Maka ini berbahaya, termasuk bagian dari istihza, memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun ancaman dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini memperolok-olok Allah, Al-Qur'an atau ajarannya, kemudian memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau memperolok-olok seorang dari para nabi, baik itu dengan benar-benar maupun main-main tidak boleh. Jadi kalau kaitannya dengan agama, main-main tidak boleh sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang munafik di dalam surah At-Taubah ayat 65-66. Yaitu ayat ini turun tatkala orang-orang munafik di perang Tabuk memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka mengatakan, "Maliha ulai qurra'ina au qurra'una arghabu ma arghabuna butunan." Coba lihat katanya. Penghafal-penghafal Quran kita paling rakus makan. Nabi dan sahabatnya dikatakan demikian. "Wa akdzabuna alsinan." Awal sinatan. Lihat penghafal-penghafal Quran kita orang paling bohong. "Wa ajbanuna 'inda al-liqa." Lihat penghafal-penghafal Quran kita orang paling penakut perang. Langsung didengar oleh salah seorang sahabat, "Wallahi la ukhbiranna Rasul sallallahu alaihi wasallam innaka la munafiq." Sahabat mengatakan, kamu ini munafik," dia kata. "Saya akan informasikan dan saya akan beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ucapanmu ini." "Oh, kami main-main," kata. Maka begitu sahabat ini belum sampai ke Nabi, ternyata wahyu duluan turun memberitakan. Itu apa? Dalam surah Taubah ayat 65-66, "Wala in sa'altahum." Jikalau kalian tanya dia, atau jikalau engkau tanya dia, "Muhammad, kenapa kamu mengucapkan hal tersebut?" "Layaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Dia akan mengatakan, mereka akan mengatakan, "Kami main-main aja." Sehingga mereka disebutkan dalam riwayat itu, "Ya Rasulullah, innana tahaddatsu haditsu rakbin." Kami ini hanya ya ngobrol-ngobrol lah senda gurau supaya enggak capek jalan, katanya. Maka kami ngomong gitu-gitu. "Qul abillah." Katakanlah. Apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari alasan. Disebut oleh sahabatnya, sampai aku lihat mereka menarik-narik tali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak pedulikan dia. Ya Rasulullah, kami hanya main-main supaya enggak capek jalan. La ta'tadziru. Jangan cari uzur, jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian kafir setelah kalian beriman. Bahaya kita memperolok-olok sunnah, memperolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus dihormati. Masalah pengamalan kita berusaha mengamalkan, tapi untuk mencela tidak boleh sama sekali. Memperolok-olok tidak boleh sama sekali. Karena apa? Ini bisa membatalkan Islam seseorang. Ya. Maka sangat disayangkan terlalu banyak orang-orang Islam memperolok-olok ajaran Islam. Mereka tidak tahu, mereka jahil. Padahal itu adalah hal yang paling berbahaya. Jadi baik itu sengaja ataupun sifatnya sekedar main-main. Ini dia yang ke-8, pembatal iman. Yang ke-9, mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Membantu orang-orang musyrik, membantu orang-orang kafir untuk mengalahkan orang Islam atau untuk melawan orang Islam. Ya, karena mungkin terkadang terjadi seperti itu, loyal terhadap orang kafir karena keuntungan dan segalanya. Yaqulullah azza wa jalla, Allah menjelaskan tentang membantu orang-orang musyrik untuk melawan orang beriman, membantu orang-orang kafir untuk menjatuhkan orang beriman. Allah berfirman, wa may yatawallahum minkum, siapa tawallahum, menolong orang-orang kafir di antara kalian orang Islam, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Sedangkan orang Islam itu harus loyal, membantu, cinta kepada sama mukminnya, bukan terhadap orang kafir. Yang mana Allah sebutkan tentang sifat Nabi dan para sahabatnya, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyiddaa 'alal kuffar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, Muhammad utusan Allah dan yang bersamanya itu para sahabat. Asyidda alal kufar, keras terhadap orang kafir. Kasih sayang diantara sesama mereka, bukan membantu mereka. Nah, kalau katakan siapa diantara kalian membantu orang-orang kafir, yaitu guna untuk menjatuhkan atau melawan orang Islam. Fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Inna Allah la yahdil qawm al-zalimin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Kenapa dikatakan dia zalim? Seharusnya pertolongannya diberikan kepada saudaranya beriman, tapi ternyata dibawa kepada musuh Allah dan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ke-9, membantu orang kafir, membela orang kafir guna mengalahkan orang-orang Islam. Baik, yang ke-10. I'tiqad, berkeyakinan. Annahu yasamu ahadun al-khuruju an hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh orang keluar dari syariat Nabi seperti orang-orang tasawuf. Jadi mereka kalau sampai derajat hakikat ma'rifat, udah mereka katakan kami boleh seperti ini karena kami wali. Maka sungguh kalau diketahui ini adalah membatalkan imannya. Berkeyakinan boleh keluar dari petunjuk Nabi, boleh dari syariat, keluar dari syariat Nabi, boleh keluar dari petunjuk Nabi. Wala yajibu alaihi ittiba'uhu, berkeyakinan tidak wajib mengikuti Nabi. Ini termasuk pembatal la ilaha illallah. Pembatal Islam, pembatal iman. Sebab orang Islam tidak boleh keluar sedikit pun dari apa yang digariskan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazibu 'anha ba'di illa halikun. Saya tinggalkan agama ini dalam keadaan terang benderang, putih bersih malamnya bagaikan siangnya, siapa yang menyimpang sedikit saja, apalagi keluar, ini serong sedikit, minggir sedikit, pasti akan binasa. Pasti akan hancur. Maka di sini berkeyakinan boleh keluar dari syariat Nabi, ya, atau ini kelas syariat yang kami kelas hakikat ma'rifat, sehingga tidak sholat, tidak Jumat dan segalanya, maka sungguh kalau diketahui dengan sebenarnya ini adalah pembatal la ilaha illallah, pembatal iman dan pembatal Islam, waliyadu billah. Ini enggak boleh siapapun untuk keluar dari syariat Nabi. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, waktu Umar menemukan beberapa lembar kitab Taurat, datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, di dalamnya ada kebenaran. Nabi katakan, wahai Umar, apakah kamu ragu dengan Islam yang aku bawa? Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, saya telah bawakan bagimu agama ini putih bersih. Terang benderang. Seandai kata Nabi Musa hidup, tidak ada jalan bagi Nabi Musa kecuali harus mengikuti aku. Nabi harus ikut Nabi Muhammad, apalagi bukan Nabi. Nabi Musa, seandai kata dia hidup, dia harus mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, apalagi bukan Nabi. Maka oleh karena itu nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, dia akan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatnya penutup syariat. Beliau Nabi terakhir, maka tidak akan ada lagi syariat-syariat yang akan datang setelahnya. Ini dia pembatal iman Islam yang ke-10, berkeyakinan boleh keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berkeyakinan tidak wajib ikut Nabi. Yang ke-11, al-iradul kulli an dinillah, berpaling secara menyeluruh dari agama Allah. Tidak mau tahu tentang agama. Aw amma la yasihul Islam illa bihi, atau berpaling dari hal-hal yang mana hal tersebut merupakan dasar Islam. Tidak mau dia. La yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Belajar tidak, apalagi mengamalkannya. Ini membatalkan Islam. Maka kewajiban kita setiap muslim belajar tentang Islam. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Belajar. Berarti tidak belajar, apalagi tidak mengamalkan, itu bentuk dari berpaling. Terutama berpaling dalam masalah pokok-pokok agama. Dalam masalah akidah, masalah-masalah yang mendasar dalam agama, dari sana kita berpaling, atau terhadap itu kita berpaling, ini mengeluarkan kita dari Islam. Maka bagaimana nasib orang-orang yang tidak mau tahu tentang agama? Sekedar KTP-nya Islam, ya, la tahu tauhid, wala tahu ini, wala tahu ini. Yang mana kewajiban kita begitu kita mukallaf, sudah baligh, harus belajar tentang Islam. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضُ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Dalam surat As-Sajdah ayat 22. Siapakah yang paling zalim dari orang-orang ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, diingatkan ayat-ayat Allah, fa'arhumma aradhanha, dia berpaling. Tidak ada yang paling zalim kecuali mereka. Inna minal mujrimina muntaqimun, maka kami terhadap orang-orang yang jahat itu akan memberikan balasan. Jadi dikatakan orang-orang diingatkan tidak mau mendengar, ini termasuk berpaling. Oleh karena itu, balasan orang yang berpaling sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami akan berikan dia kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan pada hari kiamat, kami akan bangkitkan dalam keadaan buta. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ya Allah, kenapa aku bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal di dunia aku melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika liyauma tunsa. Wahai hambaku, telah datang kepadamu ayat-ayatku di dunia, tapi kamu tidak mau tahu, lupa. Seolah-olah angin lewat. Maka hari ini pun kami melupakan engkau. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Yang ke-12. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi. Siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi meskipun dia mengamalkan. Enggak senang sebagai jilbab, tapi terpaksa sudah. Enggak senang saya pakai baju-baju yang longgar-longgar gini, tapi terpaksa sudah. Ini kalau batal Islamnya. Enggak senang saya sholat ini. Tapi ya terpaksa, apa boleh buat. Ya. Ini keluar dari Islam. Dengan demikian, kita beribadah kepada Allah karena cinta. Kita beribadah kepada Allah karena berharap pahala. Kita beribadah kepada Allah karena takut nerakanya dan ancaman. Karena dijelaskan oleh para ulama kita, man abadallah bil khauf. Siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena takut saja, maka itu ibadahnya orang khawarij. Wa man abadallah birraja fahuwa murji. Siapa yang beribadah kepada Allah karena berharap saja, maka itu orang murjiah. Wa man abadallah bil mahabbati fahuwa zindiq atau sufi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena cinta saja, maka ini zindiq atau tasawuf. Orang beriman beribadah kepada Allah karena cinta sambil berharap dan takut. Jadi kita tau'an, kita beribadah dengan ketundukan, kepatuhan, bukan karena keterpaksaan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat ke-9, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata 'amalahum." Yang demikian itu mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah pun menghancurkan amalan mereka. Maka jangan membenci apa yang datang dari Allah. Oleh karena itu dikatakan kepada Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, oleh Aun ibn Abdullah, qila, dikatakan, wahai Umar ibn Abdul Aziz, in istata'ta an takuna aliman fakun aliman. Kalau mampu menjadi orang alim, jadilah orang alim. Kalau tidak mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Kalau tidak mampu, maka jadilah pencinta orang yang alim, orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak mampu, paling kurang jangan membenci. Udah enggak ada lagi sudah. Subhanallah, kata Umar bin Abdul Aziz, qad ja'alallahu lahu makhraja. Allah telah memberikan baginya jalan keluar. Jadi enggak boleh kita membenci apa yang datang dari Allah. Harus terima dengan lapang dada. Bahkan itu merupakan syarat keimanan. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhait. Tidak ada rasa sempit hati terhadap keputusan Nabi, wa yusallimu taslima, dan patuh sepatuh-patuhnya. Jadi membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun diamalkan, ini pembatal Islam. Berarti kita beramal ridha dengan penuh keredaan, dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, fi'lu sihir, berbuat sihir. Wa minhu as-sarf wal 'ath, di antara bentuk sihir as-sarf, suami istri supaya tidak saling cintai. Wal 'ath, suami istri supaya saling cintai. Ya. Aw ridha bihi, atau ridha dengan perbuatan sihir tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dalam surah Al-Baqarah 102 tentang Sulaiman, kemudian tentang Harut dan Marut yang mengajarkan sihir. Jadi orang tukang sihir tidak bisa menjadi tukang sihir kecuali setelah dia kafir. Wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatina kafaru. Bahaya perbuatan sihir. Nabi sabdakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hindari tujuh yang membinasakan, di antaranya as-sihir, yaitu berbuat sihir. Nah, inilah dia min abrazin nawaqid, tanda pembatal-pembatal yang paling nyata. Wa hunaka nawaqidun katsirah, dan banyak lagi pembatal-pembatal yang lainnya. Fi jumlatiha ila ba'd ma dzakar, selain dari yang kita sebut, seperti juhudul Quran, mengingkari Al-Quran atau mengingkari sedikit saja dari Al-Quran, atau ragu tentang kehebatan Quran, atau imtihanul Quran, menghinakan Quran dengan diinjak. Atau menghalalkan apa-apa yang telah disepakati haramnya, seperti zina dihalalkan, atau riba dihalalkan, minum khamar dihalalkan, mencela agama dihalalkan, meninggalkan sholat dihalalkan. Ini semuanya termasuk pembatal-pembatal iman dan pembatal-pembatal Islam, wal'iyadz billah. Inilah dia ikhwan fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada 13 pembatal dan yang lainnya yang tertera di dalam hadith-hadith dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjumpai kita. Jadi kita tidak bisa akan mengetahui ini pembatal melainkan setelah kita mengetahui. Maka itulah rahasia yang terkandung di dalam hadis Hudzaifah. Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Para sahabat Nabi datang ke Nabi bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr makhafata an yudrikani. Tetapi aku, pertanyaanku lain. Aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan karena aku khawatir jangan-jangan aku tertimpa dan terkena dengan. Setelah kita belajar yang baik, tentu kita belajar yang jelek, tapi bukan untuk berbuat jelek, tetapi waspada. Inilah dia masalah yang pertama yang kita ambil pada sore ini. Masalah yang kedua, arkanul iman wa syu'abuhu, rukun-rukun iman dan cabang-cabang iman. Arkanul iman, rukun-rukun iman yang dikatakan rukun, al-janibul aqwa minasyai, sesuatu yang paling kuat dari hal yang paling kuat dari sesuatu. Berarti rukun iman ya, hal yang terkuat dalam iman, pondasi yang terkuat di dalam iman. Tentu rukun iman ada 6. Iman billah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Tentu dalil akan rukun iman ini, jadi ini dasarnya rukun iman itu. Ya, atau dikatakan arkanul iman, yang terkuat dalam iman. Berdasarkan hadis Jibril alaihi salatu wassalam, tatkala Nabi ditanya tentang akhbirni anil iman, beritakanlah aku tentang iman, Nabi menjawab an tu'mina billah, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, beriman kepada ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Ini dalil tentang rukun iman yang utama. Wa amma syu'abuhu, adapun cabang-cabangnya. Asy-syu'ab jam'u syu'bah, wa syu'batu al-khislah wal juz, bagian. Wa syu'abul iman wa khisaluhul muta'addidah. Syu'abul iman berarti cabang-cabang iman. Ini banyak. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Al-imanu bid'un وسبعون شعبه او بضع وستون شعبه. Iman memiliki 70 sekian cabang, antara 3 sampai 9. Berarti antara 70-an lebih atau 60-an lebih cabang iman. Afdaluha, yang paling utama, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah cabang iman, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Wal haya syu'batu minal iman, malu bagian dari cabang iman. Wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan, anna afdala hadhihi al-khisal, yang paling utama dari cabang cabang iman ini, yang paling afdal dalam cabang iman ini adalah tauhid. Itu la ilaha illallah. Jadi Nabi jelaskan cabang iman yang paling afdal tauhid. Al-muta'ayyinu ala kulli ahd, yang wajib dianut oleh setiap orang. Walladzi la yashihu syai'un min asy-syu'ab illa ba'da shihhatihi, yang mana orang kalau tidak bertauhid tidak akan sah cabang-cabang iman yang lain. Wa adnaha izalatu ma yatawaqqa dararuhu 'ala al-muslimin aw bil muslimin, dan yang paling rendah menyingkirkan hal-hal yang kita anggap akan membawa kemudaratan bagi orang Islam. Min imatatil adha an tariqihim, menyingkirkan gangguan dari jalan mereka. Nah, oleh karena itu Nabi bersabda, ittaqu al-la'anain, takutlah kalian dua hal yang mendatangkan laknat. Apa itu ya Rasulullah? Yang mendatangkan laknat itu, Nabi jawab, al-buraz, qada hajat, buang hajat, buang kotoran, fi tariqin nas, di jalan orang lewat. Maka dikatakan itu hal yang mendatangkan laknat. Coba lihat bagaimana akan keluarkan omongan kotor, ya. Omongan kotor keluar, siapa nih? Tambah lagi omongan yang tidak keluar. Jadi Nabi jadikan yang paling rendah cabang iman menyingkirkan yang mengganggu orang, yang membahayakan orang dari jalan raya. Wa baina hadzal tarafain a'dad min asy-syu'ab, di antara yang tertinggi dan yang terendah ini banyak cabang. Yang tertinggi tauhid, yang terendah menyingkirkan yang mengganggu dari jalan raya. Di antaranya banyak. Di antara yang tertinggi dan yang terendah ini banyak sekali cabang. Ka hubbir rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti mencintai rasul itu cabang iman. Wa hubbul mar'i li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, mencintai saudara dengan kebaikan sebagaimana kita itu cinta kepada kebaikan tersebut. Wal jihad, berperang, berzikir, dan yang lainnya. Walam yarid at-tasrihu bi khisalil imani kulliha, yang menjelaskan satu persatu 70 cabang itu secara terperinci dengan jelas, tidak ada penyebutan. Maka para ulama berijtihad, mengeluarkan tenaga dan usaha mereka dengan ilmu itu untuk menyebutkan cabang-cabang yang 70 sekian. Sebagaimana Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya namanya Al-Jami' li Syu'abil Iman, kumpulan cabang-cabang iman. Wa syu'abul imanil muta'addidah ba'duha da'ain, cabang iman ini banyak macamnya. Ada yang sebagai dasar pijakan, ya, wa usul, dan pokok. Yazulul iman bizawaliha, kalau hilang dasar ini, hilang pokok ini, berarti imannya hilang. Mithlu inkaril iman bil yaumil akhir, seperti mengingkari hari kiamat, atau juga mengingkari tauhid, atau paling tidak secara gamblangnya mengingkari salah satu rukun iman, batal sudah. Allah berfirman dalam surah Taghabun ayat ke-7, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka, kafir Quraisy, nah, karena itu di antara kerusakan orang kafir Quraisy itu tidak percaya kepada hari kiamat. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Siapa yang akan mampu menghidupkan tulang yang hancur lebur ini, katanya? Maka dijawab oleh Allah, yang menghidupkan, yang membuatnya pertama kali. Maka itu sebabnya di Makkah iman kepada Allah hari kiamat. Karena diantaranya orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengimani hari kiamat. Itu diantara kerusakannya orang-orang kafir Makkah. Atau orang Arab secara umum di zaman itu. Mereka tidak dibangkitkan. Jawablah, bala, pasti. Demi Tuhanku, la tub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan tentang amalan-amalan kalian terhadap Allah. Hal tersebut itu sangatlah gampang dan mudah. Wa ba'duha furu, ada cabang iman tuh pokok, dasar, kalau dia hilang, hancur semuanya. Dan ada juga cabang iman tuh furu. Sebagai cabangnya. Bukan sebagai intinya. Qad la yazulul iman bi zawaliha. Yang mana kalau dia hilang, iman tetap. Baikkan hati uji butar kuha naqsan, sekalipun mengakibatkan iman itu berkurang. Aufisqan, atau mengakibatkan orang ini fasir. Mithlu adamil ikramil jar, seperti tidak memuliakan tetangga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik, atau kalau tidak maka dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, seandainya kata salah satu dari yang tiga ini tidak dilaksanakan, masih tetap imannya. Cuma jelas berkurang. Karena bukan termasuk pokok. Dia hanya sebagai bagian dari cabang-cabang. Rawi Bukhari. Wa qad yajtami'u fil insan syu'abu iman wa syu'abu nifaq. Terkadang pada diri seseorang terkumpul bagian-bagian iman, cabang-cabang iman, terkadang juga terkumpul sekaligus cabang-cabang munafik atau bagian-bagian dari amalan munafik. Fayustahaqqu bi syufa'a bin nifaq al-'adzab, maka karena bagian munafik itu ada pada dirinya, dengan itu dia berhak diazab. Wala yukhladu finnar, tetapi tidak kekal di neraka. Lima fi qalbihi minal iman, karena masih ada pokok keimanan. Tetapi kalau dia itu munafik besar, kekal fiddarkil asfali minanna. Mana dikatakan bagian dari munafik? Yaitu kalau ngomong bohong, kalau berjanji ingkar janji, ya. Kemudian kalau diamanati khianat. Ini kalau dia mati, ya mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sandai kata diazab, tidak diam di dalam neraka. Tapi kalau luarnya Islam, dalamnya kafir, seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, maka tentu tidak ada manfaat yang di luar, dia akan kekal di dalam api neraka. Dan inilah dia, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dua pembahasan dulu. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam al-imanu billah ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami cukupkan dua pembahasan, pembatal iman, pembatal Islam, kemudian cabang rukun-rukun iman dan cabang-cabang iman. Demikian kiranya, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Silakan yang kurang jelas ditanyakan. Nah, masalah apa namanya pembela orang kafir. Tentu yang kaitannya melawan orang Islam, yang terutama berkaitan dengan din agama. Tapi seandainya kata kita membela orang kafir, pengacara, karena memang benar, tidak ada masalah. Karena orang Islam menzaliminya, tidak ada masalah. Boleh. Tapi ini yang kaitannya dengan din. Bagaimana orang Islam ini kalah, bagaimana orang Islam ini mundur, ya, karena kita punya kepentingan kita bantu orang kafir, maka ini termasuk pembatal iman. Adapun karena sebagaimana yang terjadi pada Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu pada suatu ketika di peperangan itu jatuh baju perangnya, diambillah oleh seorang zimmi, kafir zimmi, maka ditemukan, ini baju besiku. Iya, boleh orang kafir ini. Ini punyaku, ada di tanganku, katanya. Kemudian dikatakan, harus kita ke pengadilan. Siapa yang kamu ridhoi, katanya. Bertanya Ali radhiyallahu anhu kepada orang kafir ini. Dia menjawab, Qadi Iyas, Hakim Iyas. Oh ya sudah, saya ridho, datang sana. Dikatakan, bagaimana? Wahai Amirul Mukminin, ini baju besiku jatuh. Ya? Baju besiku jatuh dan ini yang mengambilnya. Maka dijawab oleh si kafir zim ini, dia punya aku. Buktinya ada di tanganku. Lalu dijawab oleh sang hakim, wahai Ali, apa saksimu? Siapa saksimu, katanya? Dijawab, ini budakku saksiku. Ditolak oleh hakim, budakmu tidak boleh menjadi saksimu karena dia adalah bagian dari dirimu. Lalu kamu, apa jadi saksimu menunjukkan engkau itu yang memiliki? Ini memang saksinya, di tangan saya tempatnya. Akhirnya Ali menyerah, ya silahkan putuskan. Jadi sesuai dengan saksi-saksi bahwa, ya, ternyata baju besi ini adalah milik Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Diputuskan begitu, diputuskan oleh Qadiyas, yang punya baju besi adalah engkau wahai zimmi, karena berada di tanganmu. Maka langsung orang kafir mengatakan, aku bersaksi yang punya itu adalah engkau Amirul Mukminin. Saya temukan dia, katanya. Langsung dia, aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak ibadah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Alangkah adilnya Islam itu. Akhirnya apa katanya Amirul Mukminin? Ya sudah, ya, karena engkau masuk Islam maka saya hadiahkan kepada dirimu. Jadi kalau kaitannya dengan membela hak dan itu benar, tidak menjadi masalah. Allah Ta'ala. Dalam sholat tidak boleh sama sekali. Tapi kalau dalam sholat boleh bahasa apa saja. Wallahu ta'ala. Apa yang maksud dengan kawin mut'ah? Bagaimana hukumnya halal atau haram? Kawin mut'ah, kawin kontrak. Ya. Dikatakan ya kawin kontrak adalah tanpa wali, akad dengan perempuannya sekian bulan, sekian pekan, satu cerai tanpa wali, jelas itu zina. Kemudian yang kedua, memiliki batasan. Sementara kawin itu adalah seumur hidup, kecuali ada sebab-sebab untuk berpisah. Dan hukumnya dulu, ya, di saat Khaybar atau Fathu Makkah diringankan beberapa saat. Begitu di Khaybar diharamkan. Jadi sahabat dulu banyak berperang, tidak ada istri tentunya. Akhirnya diringankan untuk mut'ah. Tapi setelah itu dari hadis Ali radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, di Khaybar diharamkan nikah mut'ah ini. Dan ini perbuatannya orang-orang Rafidhah dan Syiah. Ya, bahkan mereka katakan bukan termasuk golongan kami yang tidak menghalalkan mut'ah, kata mereka. Inilah kawin kontrak. Ini hukumnya zina. Ya, Allah Ta'ala. Apabila seorang muslim berkelahi dengan orang kafir, apakah kita harus membela membelanya sedangkan si muslim seorang yang bersalah? Jelas, ya, berikanlah segala sesuatu itu haknya. Hatta dia orang kafir, kita dituntut untuk berlaku adil. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum itu menghalangi kamu untuk berbuat adil. Adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Hadza wallahu ta'ala. Apakah tukang ramal termasuk perbuatan syirik atau peramal? Jelas syirik. Ya, ini perbuatan syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa yang bertanya saja tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Yang membenarkan telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka apa yang memuat pembatal-pembatal iman dan Islam? Dan karangan siapa? Ini Nawaqil Islam, pembatal-pembatal Islam. Ini bisa dilihat dalam kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Tapi saya tidak tahu apakah ada terjemahan atau tidak. Yang ada terjemahan ya bisa dibuka kitab buku-bukunya Ustaz Yazid. Ada? Sudah ada ya? Ya sudah ada. Jadi di sana dimuat pembatal-pembatal Islam, pembatal iman. Ya, yaitu kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam. Susu, air susu. Insya Allah nanti anda boleh nak kambing dong. Kambing yang berjengkal. Kupingnya. Lah kemarin, anu. Masa capek? Manja. Masa manja? Manja. Turi kan? Daun turi kan makan. Masa kuat waktu makan? Kuat dia makan? Sama pohonnya dimakan. Bagaimana dengan membeli produk-produk orang kafir Yahudi yang katanya akan dipergunakan sebagai keuntungan untuk membeli peluru atau senjata untuk membatasi umat Islam? Ini adalah slogan-slogan yang diucapkan oleh orang-orang ikhwanul muslimin. Boikot produk Yahudi, tetapi bajunya dari mana? HP-nya dari mana? Ya? Jadi tidak boleh kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Hal ini pemboikotan boleh apabila kalau pemerintah mengatakan demikian. Ya? Ini kembali kepada siasat syariah politik. Kalau pemerintah Islam mengatakan jangan dibeli, iya. Tetapi kalau pribadi mengatakan jangan dibeli, tidak boleh. Karena ini hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana jika seorang suka mengeluhkan musibah yang Allah berikan kepadanya, apakah termasuk tidak mempercayai takdir Allah Subhanahu wa taala? Kalau mengeluhkan kepada Allah tidak apa-apa. Tapi mengeluhkan kepada manusia ini berarti kurang tawakal. Ya. Ini bisa dikatakan ada kerusakan dalam imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau membabil khabar sekedar berita untuk manusia tidak apa-apa, tapi untuk mengadu kepada manusia jangan. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Allah Ayyub, ya. Kemudian juga lihat Nabi Allah Yaqub, "Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku adukan ya rasa sedihku dan susahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Saya sering memuji sesuatu yang bagus pada diri sendiri dan telah mengucapkan masya Allah, tetapi seringkali yang terjadi yang sebaliknya. Jadi ya, kalau orang Arab mengatakan madihun nafsahu kadzdzab, yang suka memuji dirinya itu bohong itu. Ya. Kalau orang memuji bilang masya Allah, ini tilka ajlu busyra mu'min, kata Nabi. Itu berita gembira yang disegerakan oleh Allah bagi orang beriman. Tapi muji sendiri hal itu tidak benar. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan sucikan diri kalian, jangan puji diri kalian. Wa alam bimman taqwa, Allah Maha tahu mana yang paling bertakwa. Jadi kita beramal, serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu ta'ala. Itu sudah ambil kepada orang Arab tuh, madihun nafsahu kadzdzab. Yang suka memuji diri itu pembohong. Kalau dengar ayat kemarin, teman-teman saya yang polis itu sangat wajib dia. Kalau dengar kajian kemarin senang deh. Polis itu saya datang aja nih, dua orang. Ustaz masuk. Dari perawatan, tapi kajiannya kita rajin datang. Baik, demikian pengajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong, masa manja di kami begituan? Sudah makan. Oh, ya, biar cepat besar kan? Apa itu? Beberapa. Ini kalau di Lombok Timur, satu aja dulu. Yang betina. Tapi kalau di Lombok Timur banyak makanan. Makanan di depan rumah tuh turi semua tuh. Ada berapa are? Hah? 4-5 ada di kafe. Aturan khusus yang khusus. Ah, memang ada tak suruh. Oh, tanya dah. Oh, dong. Kita cari berkahnya kan Nabi bilang berkah. Jadi itu kan? Enak tadi ya. Enak sih enak. Ya cuma kan khasarah. Saya Zaid. Khasarah. 15 miliar dipotong khasarah. Beli kacang itu berapa ya kacang? Malu kita orang. Jadi kalau dia banyak ada potongan banyak. Nah, kalau ada banyak juga. Bisa berangkat haji lagi kan. Enggak usah Ustaznya. Tapi mau buat suruh buat anunya dulu. Kandangnya dulu. Kandangnya bersih. Harus tiap dokter satu dokter. Oh, dokter ada, dokter ada. Dokter hewan. Ada jamaah kita dokter hewan kan? Dari Jawa. Dari Jawa jamaah kita. Oh, mati ya. Salon. Masa sering mandi? Iya, mandi ini kali bulu enggak. Bulu itu kotor, kotor. Dia enggak pernah sekali mandi. Enak dilihat itu, Ustaz. Enak, dia kan bulunya parah. Enggak, itu sampoin dia mau ngomong kotor. Jamaahnya lebih kepada Ustaz. Yalah, jamaah. Thank you. Hai Sofian Abi ya? Masih Abi? Masih Abi? Masih Abi? Masih Abi? HP-nya? Oh, iya. Lupa otomatik. Marah ya HP-nya Mama.